kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan sholat. Ketika matahari terbit, ternyata kami sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Maka turunlah ayat yang artinya, maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Ini hadis sudah kita baca sebagai pengulangan dan juga penambahan penjelasan. Jika mungkin ada yang belum mencatat, maka saya ingin menambahkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan mendung, kemudian setelah selesai sholat, ternyata dia menghadap kepada selain kiblat. Setelah selesai mendung, ternyata dia menghadap sholatnya kepada selain kiblat, maka sholatnya tersebut sah dan tidak wajib atasnya pengulangan. Baik dia ketahui kesalahan tersebut di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Saya kira tidak perlu dicatat, cuma sebagai pengulangan saja. Perhatikan apa yang saya sebutkan. Hadis 225 memberikan pelajaran kepada kita, meskipun hadisnya lemah, tetapi maknanya sahih. Yaitu, kalau ada orang sholat, waktu itu sedang mendung, kemudian dia menghadap ke sebuah arah, dia anggap itu arah kiblat. Setelah selesai sholat, kemudian mendungnya hilang, lalu ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat, ternyatanya. Maka berdasarkan hadis ini yang lemah tetapi maknanya sahih, apakah wajib dia mengulang atau tidak? Wajib mengulang atau tidak? Tidak. Tidak wajib baginya mengulang. Dan sholatnya sah. Meskipun dia mengetahui bahwa dia salah kiblat, itu masih di dalam waktu sholat itu atau sudah di luar waktunya. Misalkan orang sholat zuhur karena mendung tidak terlihat sama sekali, dia sholat menghadap selain kiblat. Taunya kapan? Setelah habis mendungnya. Kemudian taunya itu masih waktu sholat zuhur. Maka tetap dia sholatnya sah dan tidak wajib baginya mengulang. Paham sampai sini? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim jika ingin sholat diwajibkan baginya untuk berusaha mengetahui arah kiblat. Berusaha mengetahui arah kiblat. Kalau seandainya dia sudah berusaha, lalu kemudian terang harinya, ternyata arahnya salah, dia sholat menghadap ke arah selain kiblat, maka pada saat itu, menurut pendapat yang paling kuat, dia tidak perlu mengulang dan sah sholatnya. Tentunya di sana ada pendapat lain, bahwa wajib mengulang. Ini pendapat yang kedua. Wajib mengulang kalau seandainya dia sholat menghadap selain kiblat. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sholatnya sah karena dia sudah berusaha, dan usahanya tersebut adalah usaha yang wajib dihargai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Baik. Ini yang sudah kita pelajari dan sebagai penekanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa jika seseorang jauh dari kiblat atau dari Ka'bah, maka yang menjadi ukurannya adalah arah Ka'bah, bukan zat Ka'bah. Arah Ka'bah, bukan zat Ka'bah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kalian menghadap, berada, maka palingkan wajah kalian ke arahnya, ke arah kiblat. Ini pelajaran yang kedua, yaitu kalau seandainya seseorang jauh dari Ka'bah, maka yang menjadi patokannya adalah arah Ka'bah, bukan ainul Ka'bah, zat Ka'bahnya, karena sulit. Ya, sedangkan Islam adalah agama yang mudah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rahasia ini yang ketiga. Kenapa kita boleh menghadap ke arah Ka'bah saja dan tidak mesti harus menghadap kepada zat Ka'bah kalau kita jauh dari Ka'bah? Karena rahasianya adalah kita menghadap Ka'bah hanya sebatas penyatuan arah. Penyatuan arah yang dituju. Tetapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kenapa atau rahasia? Kenapa kita kalau jauh dari Ka'bah boleh untuk menghadap arah Ka'bahnya saja? Karena menghadap arah Ka'bah tujuannya adalah menyatukan orang-orang yang ingin mengerjakan sholat. Adapun yang disembah bukan Ka'bahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang disembah tatkala seorang sholat, bukan zat Ka'bahnya. Kemudian penjelasan yang keempat, yaitu semua hukum tadi khusus untuk orang-orang yang dalam keadaan safar. Adapun dalam keadaan hadar atau mukim, maka siapa yang sholat menghadap kepada selain kiblat, hendaknya dia mengulang sholatnya. Ini pendapat yang masyhur dari para ulama. Kenapa? Karena ketika dia mukim, dia sanggup untuk bertanya, kemudian meyakinkan dirinya kemana ke arah kiblat. Makanya tadi mungkin antum bingung, masa sih sampai gelap, mendung, sampai tidak tahu mana masjid Imam Syafi'i? Misalkan begini. Yang dibicarakan dari tadi adalah hukum orang yang safar. Adapun yang mukim, maka kalau dia menghadap kiblat, sholat menghadap selain kiblat, maka diulang sholatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada penjelasan menarik para ikhwan. Imam Abu Daud rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Daud itu punya kitab namanya Al-Masail, Masailu Abi Daud. Soal-soal yang ditanyakan oleh Abu Daud rahimahullah kepada Imam Ahmad. Qila li Ahmad wa ana asma' huwa fi madinatin fataharra fa salla li ghairi al-qiblah fi bait. Qala yu'id li anna 'alayhi an yas'al. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, ada seseorang di kota tidak safar, lalu dia berusaha sholat menghadap kiblat, dan ternyata ketika di rumah dia sholat kepada selain kiblat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, hendaknya dia mengulang sholatnya. Hendaknya dia mengulang sholatnya, kenapa dia tidak bertanya? Ini menunjukkan bahwa apabila di dalam keadaan mukim, kemudian setelah itu dia sholat menghadap selain kiblat, maka pada saat itu dia mengulang sholatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan selanjutnya terhadap hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah. Tetapnya sifat wajah bagi Allah. Bahwasanya Allah memiliki wajah dan itu sifat Allah. Seperti sifat-sifat lainnya yang tidak sama dengan sifat makhluk-makhluknya. Kita menetapkan Allah mempunyai sifat ilmu. Allah berilmu. Kita menetapkan Allah mempunyai sifat pendengaran, mempunyai sifat penglihatan, mempunyai sifat kekuasaan. Maka kita tetapkan itu. Kita juga menetapkan Allah mempunyai wajah. Kita tetapkan. Kenapa? Karena dia sama-sama sifat. Makanya kaidah para ulama akidah mengatakan, al-qawlu fi ba'dhi sifat kal-qawli fi ba'dhi al-akhar. Ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, maka berarti sifat yang lain pun kita tetapkan. Yang mana sifat-sifat yang lain tidak menunjukkan Allah sama dengan makhluknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-226. Ustaz tadi pinanya penting-penting, pian kada salah mencatat ke apa? Ulangi kah? Hah? Terus. Ulangi. Ulangi cepat ya. Hadis yang 225 menunjukkan satu, siapa yang sholat kepada selain kiblat? Siapa yang sholat kepada selain kiblat? Siapa yang sholat kepada selain kiblat? Kemudian jelas baginya, dia sholat kepada selain kiblat, maka sholatnya sah, tidak wajib mengulang. Sholatnya sah, tidak wajib mengulang. Baik mengetahuinya masih di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Baik mengetahuinya masih di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim untuk berusaha mengetahui kiblat. Wajib bagi seorang muslim untuk berusaha mengetahui kiblat. Jika sudah berusaha lalu salah, maka tidak ada dosa padanya. Jika dia sudah berusaha lalu salah, tidak ada dosa padanya. Karena Allah berfirman, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Dan juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Ini yang kedua. Saya ulangi yang kedua. Seorang muslim wajib berusaha mencari kiblat. Dan jika sudah berusaha kemudian salah, maka tidak ada dosa padanya. Dan tidak wajib mengulang sholat. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalilnya At-Taghabun ayat 16, Al-Baqarah 286. Yang ketiga, jika seorang jauh dari arah kiblat, maka yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Jika seorang jauh dari kiblat, maka yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 144. Jika seorang jauh dari kiblat, yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya, rahasia. Kenapa boleh hanya ke arah kiblat? Karena kiblat hanya sebatas penyatuan tujuan. Sedangkan yang disembah, diibadahi, kita sholat kepadanya, siapa? Allah. Rahasia, kenapa boleh ke arah kiblat? Karena kiblat hanya sebatas penyatuan tujuan sholat. Sedangkan yang diibadahi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian pelajaran selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, yaitu hukum ini berlaku hanya tatkala safar. Sedangkan ketika mukim, maka harus berusaha. Jika salah, tanpa usaha, diulang. Kalau jika salah sesudah berusaha, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah tidak diulang. Kalau seandainya salah, jika sudah berusaha dan waktu itu dalam keadaan mukim, maka tidak diulang. Karena dia sudah sudah usaha. Pelajaran selanjutnya yang terakhir dari hadis ini 225, tetapnya sifat wajah bagi Allah. Dan sifat wajah seperti sifat-sifat yang lain tidak sama dengan sifat makhlukin. Tetapnya sifat wajah bagi Allah dan sifat wajah seperti sifat-sifat yang lain tidak sama dengan sifat para makhluk. Nah, hadis yang ke-226 yang sudah kita pelajari juga hadis tentang kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arah yang berada di antara timur dan barat adalah arah kiblat. Adalah kiblat. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, perhatikan ya, bahwa hadis ini menunjukkan kemudahan dalam perkara kiblat. Karena yang menjadi ukurannya bukan Ainul Ka'bah, bukan zat Ka'bahnya, tetapi yang menjadi ukuran adalah arah Ka'bah. Itu menunjukkan kemudahan dalam perihal kiblat. Apa yang dicatat Ustaz? Hadis ini menunjukkan kemudahan dalam perihal kiblat. Karena yang dimaksud adalah arah kiblat, bukan zat Ka'bahnya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini berlaku bagi kota Madinah dan yang semisal dengannya, seperti negeri-negeri yang ada di daerah Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Ya, hadis ini berlaku pada daerah-daerah itu. Yang mana antara barat dan timur ada kiblat. Ya. Jadi bentangannya antara antara barat dan timur ada kiblat. Kalau kita berlaku enggak hadis ini? Ya. Timur mana? Ya, timur di timur bukan di sana, timur. Ya, barat, barat. Berarti kalau antara timur dan barat kita ngabrat ke sana atau ke sana. Ya. Tetapi yang benar wallahu alam bahwasanya kita tidak dapat berlaku hadis ini pada kita. Ya, hadis ini berlaku hanya pada kota Madinah atau yang semisal kiblatnya dengan kota Madinah, seperti negara-negara yang ada nih di Syam, Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa seorang guru hendaknya mengkhususkan mengajari orang-orang daerahnya sebelum orang luar daerah. Nah, Ustaz jangan pindah banyak keluar kota sate. Ya, hadis ini menunjukkan hendaknya mendahulukan orang-orang di daerahnya sebelum di luar daerah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, tetapi hadaplah ke kanan, ke timur atau ke barat kalau hendak buang hajat. Karena antara barat dan timur ada kiblat. Hadis ini khusus untuk orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Dari situ kita ambil pelajarannya. Para ustadz, para kiai, para ulama, penuntut ilmu, Ya, setelah menuntut ilmu mungkin di luar daerah, pulang ke daerahnya. Menetap di daerahnya. Ya, agar mengajari orang-orang daerahnya. Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah." Dan tidaklah pantas orang mukmin, kaum mukminin untuk seluruhnya pergi keluar daerah. Falaula nafara min kulli firqatin dha'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum. Hendaknya sebagian dari orang daerah tersebut keluar belajar agama, agar belajar agama dan mengingatkan kaumnya kalau sudah pulang. Tugas utama di daerahnya masing-masing. Ya, tugas utama di daerahnya masing-masing. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita masuk kepada hadis yang baru. Hadis ke-227. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. Dari عامر بن ربيعة رضي الله عنه dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas untanya atau di atas kendaraannya dengan menghadap kiblat, menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Muttafaq alaih. Al-Bukhari menambahkan beliau berisyarat dengan kepalanya ketika ruku dan sujud. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan para ikhwah hadis yang ke-227. Dan hadis yang ke-227 serta hadis ke-228, empat hadis ini dari 225 sampai 228, ya. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan syarat sahnya salat menghadap kiblat. Syarat sahnya salat menghadap kiblat. Dari Amir bin Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah, nama beliau Amir bin Rabi'ah Al-Anazi Al-Adawi. Al-Anazi Al-Adawi. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang muhajirin. Masuk Islam pertama-tama di kota Mekah. Dan juga berhijrah, baik itu ke kota atau ke negeri Habasyah dan juga ke negeri atau ke kota Madinah. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat kira-kira pada tahun 33 Hijriah. Beberapa hari setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Beberapa hari setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Anak dari Amir bin Rabi'ah, yaitu Abdullah bin Rabi'ah bin Amir bin Rabi'ah bercerita, "Lamma ta'anu 'ala Utsman, shalla abi fil lail." Ketika mereka mencela Utsman, memberontak Utsman bin Affan, maka bapakku salat di malam hari, wada'a dan berdoa, Allahumma qini minal fitnah bima waqaita bihi salihin min ibadik fama akhraja wala asbaha illa bi janazatih. Artinya, malam itu yang siang harinya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak. Malam itu Amir bin Rabi'ah berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari kegentingan," atau bahasa Arabnya fitnah. Fitnah itu bisa maknanya perang besar yang menyebabkan pertumpahan darah. Itu fitnah. "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah, dari kegentingan, kerusuhan, pertumpahan darah, sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang saleh." Maka beliau terus berdoa seperti itu. Sampai akhirnya mereka membunuh Utsman. Kemudian Utsman bin Affan dibawa jenazahnya keluar rumah. Pelajaran yang diambil dari Amir bin Rabi'ah dalam doanya tersebut, kalau ada kegentingan, kekacauan, maka jangan ikut masuk di dalamnya. Karena itu berkaitan dengan darah. Kalau seandainya yang terbunuh kaum muslimin, dan kita termasuk orang yang memprovokasi terjadinya kegentingan pertumpahan darah tersebut, maka kita termasuk orang yang bertanggung jawab atas darah tersebut. Kalau yang dibunuh orang-orang yang kafir, kemudian terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin dan orang kafir, maka kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Atas dasar apa kegentingan itu terjadi? Maka saya pesan, terutama yang lagi ramai-ramainya di sosial media, yang berkaitan dengan penghinaan terhadap surat Al-Ma'idah ayat 51. Hati-hati jika berkomentar. Jangan-jangan satu komentar kita termasuk yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah sangat-sangat diperhatikan oleh agama Islam. Jangan sampai ditumpahkan darah dalam kebatilan. Maka yang kita-kita seperti orang awam ini lebih baik diam. Biarkan para ulama-ulama yang berbicara. Karena memperjuangkan Islam bukan hanya dengan modal semangat, tetapi dengan ilmu agama yang berdasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf sangat terkenal dengan kokoh dan tegarnya dia dalam manhaj. Tidak mudah terombang-ambing. Nanti hari ini ngomong seperti ini, hari besok ngomong seperti ini. Tidak. Diukur semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya." Kata sholat, garis bawahi, yang dimaksud sholat adalah sholat sunnah dalam keadaan safar. Yang dimaksud sholat di sini adalah sunnah dalam keadaan safar. Karena dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim disebutkan, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bil-lail fi safar." Bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam dalam keadaan sedang bersafar. Ini berarti salat sunnah malam hari. Salat sunnah dan juga dalam keadaan safar. Jadi garis bawah itu baik-baik, jangan sampai salah. Hadis 227. Yang belum punya buku siapa? 1, 2, 3. Kenapa tambah banyak terus? Insyaallah nanti akan ada. Yang lama-lama tidak hadir, ya, ini safar. Berarti boleh sholat di atas kontaknya. Taib. Sampaikan salam saya kepada yang lama-lama. Jangan terlalu banyak safar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Sholat. Sholat yang dimaksud di sini, sholat sunnah di waktu safar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan lagi, sholat sunnah yang dimaksud sholat tahajud. Sholat tahajud. Karena dalam riwayat Muslim begitu. Yusalli subhata billail. Sholat sunnah di malam hari. Ini tambahan riwayat dari riwayat Muslim. Coba kita baca dalam riwayat Bukhari. Hampir-hampir sama dengan hadis yang ada di dalam buku Bulughul Maram. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusawwa huwa 'ala ar-rahilah yusabbih yumi'u bi ra'si qibala ayyi wajhin tawajjah wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi dhalika fi shalatil maktubah. Kata Amir bin Rabi'ah, ini dalam riwayat Bukhari, tidak ada dalam riwayat kita. Ya, dalam buku kita tidak ada, saya tambahan saja. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya. Salat sunnah. Beliau menundukkan kepalanya ke arah mana kendaraan ontanya menghadap. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu di dalam salat wajib. Nah, tidak melakukan itu di dalam sholat apa? Wajib. Berarti sholat wajib gimana Ustaz? Di atas tanah. Yaitu di tidak di atas kendaraan. Turun. Ya. Nah itu kan pakai onta nyaman turun Ustaz. Kalau pakai pesawat turun kayak apa? Ya. Maka nanti ada pembicaraan itu. Kalau sholat wajib di atas kendaraan, apakah kita boleh mengerjakannya? Yang dibicarakan sekarang sholat apa? Sunnah. Dan lebih spesifik lagi, sunnahnya kapan? Malam, tatkala tahajud. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, perhatikan bahasa Arabnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati. Diterjemahkan di sini di atas untanya. Saya ingin mengatakan rahilah adalah kendaraan dari onta, kendaraan bukan dari, berupa onta. Baik, apa kalau hewan laki-laki apa? Jantan, baik jantan ataupun betina. Dalam bahasa Arab namanya rahilah. Apa namanya? Rahilah. Bukan Rahel, bukan. Ya. Rahilah. Yaitu kendaraan berupa onta, baik onta jantan atau betina. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna rahilah secara bahasa adalah tempat meletakkan barang. Tempat meletakkan barang. Nah, karena orang safar bawa barang, ya, dan barangnya diletakkan di punggung onta, maka akhirnya onta yang namanya itu jamal, ya jamal, onta artinya apa? Jamal dalam bahasa Arab. Maka karena dia bawa barang, akhirnya onta-onta yang membawa barang untuk bepergian namanya rahilah. Begitu ceritanya. Ibil, onta yang condong kepada laki-laki atau laki-laki, jantan. Ya, ba'ir, onta betina, bukan wanita, betina, ba'ir. Jadi ada beberapa istilah. Ya, onta itu bisa jamalun, jamalun. Makanya kalau ada orang bernama Jamal, onta. Tidak, Ustaz. Ya. Kalau yang nama manusia itu pakai alif, Jamalun. Ah. Ya. Biasanya tambahi din belakangnya, Jamaluddin. Pakai alif, Jamaluddin. Kalau ini Jamalun, Jamal. Ya, bahasa amuntainya camel. Ya. Kemudian ada ibilun. Ibil ini lebih condong kepada jantannya onta. Jadi ini onta secara umum. Sedangkan ba'irun betinanya onta. Ah, begitu. Ya. Nah, asalnya jamal, ibil, ba'ir. Tapi karena onta-onta ini, baik dia dikatakan jamal, dikatakan ibil, dikatakan ba'ir, dibawa, ya, apa namanya, barang. Dan tempat penempatan barang ini namanya dalam bahasa Arab rahlun, maka menjadi rahilah. Ini tadi menjadi rahilah. Rahilah. Begitu ceritanya. Ya. Namanya ibil, namanya ba'ir, namanya jamal. Tapi karena dia membawa barang, sedangkan barang itu disebut rahil atau rahlun, maka namanya berubah. Terkenal dengan barangnya, ontanya dilupakan, menjadi rahilah. Ah, begitu para ikhwah dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, hadis berbunyi, saya melihat Rasulullah SAW salat di atas untanya. Yang saya bicarakan tadi, di atas untanya. Di sini terjemahkan enak aja unta. Tapi kalau kita lihat aslinya kendaraannya. Bahasa Arabnya rahilah. Nah, dapat dari mana kata rahilah? Penjelasannya tadi itu. Ya, penjelasannya itu tadi. Dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Kalau ontanya ke sana, dia menghadap ke sana. Ontanya ke sana, menghadap ke sana. Ke arah kendaraan itu menghadap. Kemudian di sini sebutkan. Mungkin bisa digaris bawahi. Dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Garis bawahi. Ke arah kendaraan itu menghadap. Meskipun menghadap kepada selain kiblat. Jangan lupa itu. Ya, meskipun menghadap kepada selain kiblat. Kiblatnya sini. Ontanya ke sana jalannya. Maka apakah dia sholat menghadap begini, ontanya jalan sini? Enggak. Kemana dia onta itu menghadap, maka kesitulah dia menghadap. meskipun apa? Ke arah selain kiblat. Naam. Kita lanjutkan muttafaq alaih. Uma Ustaz, ini perkata kah dipelajari? Iya, begitulah kita belajar kitab. Ya. Muttafaq alaih artinya apa? Hadis ini disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Dua-duanya meriwayatkan di dalam kitab sahih. Mereka berdua. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Makanya disebut muttafaq. Muttafaq itu apa? Sepakat. Disepakati. Ya. Atasnya. Al-Bukhari menambahkan. Al-Bukhari itu siapa? Wadaikah itu? Al-Bukhari itu nama. Nama yang terkenal dari penulis Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Namanya Muhammad, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhariyu Maulahum. Jadi Bukhari itu malah bukan nama, tetapi nisbat kepada tempat. Di Arab ada namanya nasi Bukhari. Di sini pun juga ada. Nasi Bukhari. Ya. Apa? Bukan. Nasi Bukhari bukan kelelepon. Ya. Baik. Kepuhunan kelepon enggak? Al-Bukhari ya, itu nisbat kepada tempat. Di mana tempatnya? Di daerah orang menyebutnya di belakang sungai. Yaitu dia percampuran antara Asia dengan Eropa. Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, pokoknya yang intan-intan itu. Ya, itu semuanya negara di belakang. Itu bukan orang Arab. Berarti Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Kok bisa hafal dan menjadi hafil hadis Rasul? Begitulah Allah ingin menjaga agamanya. Bahwa agama Islam itu agama yang menyeluruh. Bahasa Arab bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, ini dia. Al-Bukhari menambahkan, maksudnya menambahkan dalam Sahih Bukhari-nya. Beliau berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau beri isyarat dengan kepala ketika, di sini ditambahkan ketika rukuk dan sujud, itu penambahan dari penerjemah. Ya, penambahan dari penerjemah. Penerjemah kita ini kalau tidak salah Ustaz Zainal Abidin. Betul? Iya, Ustaz Zainal Abidin. Salah satu Ustaz sefuh salaf kita. Ya, ketika rukuk dan sujud. Nah, beliau beri isyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud. Di sini garis bawahi. Menunjukkan tidak ada bedanya antara isyarat kepala ketika rukuk dan sujud. Menunjukkan tidak ada bedanya antara isyarat kepala ketika rukuk dan sujud. Contoh, lihat saya. Rukuk ya, ini kan di atas onta misalkan. Begini onta. Ya. Kemudian setelah itu, rukuk. Allahu Akbar. Ditundukkan. Ya, tunduk. Memberikan isyarat dengan kepala. Sujud pun begitu. yaitu sami Allah liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Sama. Enggak ada bedanya. Ada orang yang membedakan kalau ruku agak miring saja. Kalau sujud benar-benar ditikin parutnya. Ini belum ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Paham ini? Nah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan, yumi'u bira'sihi, yaitu beliau memberi isyarat dengan kepalanya ketika ruku' dan sujud. Kalau kita lihat, tidak ada perbedaan antara ruku' dan sujud. Pokoknya beri isyarat dengan kepala, selesai. Kemudian, namun, beliau tidak melakukan hal itu di atas onta untuk sholat fardu. Apa maksudnya? Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas ontanya. Tapi turun dari kendaraannya. Ya, kenapa Pak? Bisa dicatat. Kenapa Rasulullah SAW untuk sholat wajib turun dari kendaraannya? Ada dua sebab. Satu, karena sholat wajib sedikit dibandingkan sholat sunnah. Sholat wajib sedikit dibandingkan sholat sunnah. Yang kedua, karena sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Tadi pertanyaannya jangan lupa dicatat. Kenapa sholat wajib beliau turun dari kendaraannya tatkala safar? Ada dua. Dua karena. Karena yang pertama apa? Lebih sedikit. Cuma 5 waktu. Cuma 17 rakaat. Sedangkan sholat-sholat sunnah banyak. Sholat rawatib saja. Qobliyah ba'diyah. Kalau dikerjakan seluruhnya. 22. Seluruhnya. Baik yang mu'akkad, yang tidak mu'akkad. Ya, belum sholat tahajudnya. Sedangkan tahajudnya Rasulullah tidak seperti orang biasa. Lama, panjang, dan banyak. Itu 11 atau 13 rakaat. Nah, ini menunjukkan kenapa Rasulullah SAW turun dari ontanya untuk mengerjakan sholat wajib. Sedangkan tidak turun dari ontanya ketika mengerjakan sholat sunnah. Karena sholat wajib itu sedikit jumlahnya. Yang kedua, karena sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ambil pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, kita baca dulu hadis 228. Karena masih berkaitan dengannya. Wali Abi Dawud min hadithi Anasin radhiyallahu anhu. Kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi alqiblata fakabbar thumma shalla haitsu kana wajhu rihqabih wa isnaduhu hasan. Dan dalam riwayat Abu Daud rahimahullah dari hadis Anas radhiyallahu an, dan apabila beliau dalam keadaan safar kemudian beliau hendak salat sunnat, maka beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat, lalu bertakbir. Kemudian beliau sholat menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Sanadnya hasan. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran, poin pertama dari hadis ini Anas bin Malik. Biografi Anas bin Malik sudah sering kita pelajari. Beliau adalah Anas bin Malik. An-Najjari Al-Khazraji. Anas bin Malik An-Najjari Al-Khazraji. Beliau wafat. Kok langsung wafat, jangan. Langsung Anas wafat langsung. Enggak pantas ya. Anas bin Malik dilahirkan 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau berhijrah ke kota Madinah saat itu umur beliau 10 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal maka umur beliau 20 tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa masa-masa muda sebelum 20-an tahun, belasan tahun, maka diisi dengan ilmu agama. Saya berpesan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, bawa anak-anaknya, apalagi ini pelajaran sholat. Semestinya mereka tahu. Kalau kita lihat sekarang, Pak, pendidikan agama di sekolah kita di Indonesia ini, TK atau PAUD, SD, SMP, SMA. Kuliah, tidak ada lagi agama. Kalau SMA lulus umur 18 atau 19, betul? Maka ketika dia setelah itu sampai berumur 30-an tahun, enggak ada agama. Padahal apa yang dipelajari di TK, SD, SMP, SMA itu hanya dasar ilmu, belum kepada seluk-beluk ilmu. Padahal yang kita butuhkan bukan cuma dasar, tapi juga seluk-beluk ilmu. Tidak boleh kita bodoh dalam perkara yang diwajibkan atas kita. Maka pelajaran menarik, kalau seandainya ada bapak punya anak-anak remaja, anak-anak remaji putri, ya, maka bawa anaknya belajar, ya, bulughul maram, bawa anaknya, karena itu termasuk daripada bekal bagi mereka. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau lagi puber-pubernya, dari mulai 10 tahun, 11, 12, 13 sampai 19. Ya, itu kan masa-masa genting bagi seorang pemuda apabila tidak diisi dengan kebaikan. Dia ingin mencari hal yang baru. Dia masih mencari jati diri. Dia memerlukan figur untuk dijadikannya sebagai figurnya. Maka Allah, Allah fi auladikum. Saya ingatkan Allah kepada bapak ibu sekalian tentang anak-anak bapak ibu, anak-anak kita. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beliau meninggal di kota Madinah atau Affan, di kota Basrah pada tahun 93 Hijriah. Meninggal di kota Basrah. Basrah itu di mana sekarang? Negeri mana? Irak. Kita lanjut. Dan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan apabila beliau dalam keadaan safar, kemudian beliau hendak sholat sunat, maka beliau menghadap untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir. Maksudnya takbir di sini takbiratul ihram. Ya. Lalu beliau bertakbir. Maksudnya takbir di sini adalah takbiratul ihram. Kemudian beliau sholat menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Ini berarti ada tambahan riwayat. kalau ingin takbiratul ihram, arahkan dulu kemana? Ke kiblat. Baru takbir, baru setelah itu silakan lanjutkan perjalanan ke arah mana untanya menghadap, kita ikut. Dan ini pun di dalam safar, bukan sholat wajib. Taib. Dari dua hadis ini kita ambil pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat sunnah tatkala safar. Disyariatkannya sholat sunnah tatkala safar. Mohon maaf, berdirilah, agak mengantuk sedikit. Disyariatkannya sholat sunnah tatkala safar. Di ulun ni kisahnya hanya datang tadi sore jam 5, itu setengah 5 lah. Karena harus ada kajian di Jakarta pagi Senin. Kajiannya khusus untuk orang-orang tunanetra. Maka mau tidak mau kajian di Banjar yang saya tidak pernah absen, kadang-kadang Senin pagi tidak jarang absen, harus diabsenkan. Ada pelajaran menarik tadi saya dapatkan. Ketika jadi judul kajiannya itu tentang sholat. Salah satu faedah sholat wajib adalah orang yang menjaganya dia akan dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang tidak menjaganya dia tidak akan dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan di akhirat bersama Fir'aun, Karun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kemudian saya menjelaskan apa faedah cahaya di hari kiamat, yaitu jalan di atas shirath. Saya kemudian menjelaskan shirath itu begini Bapak Ibu, tipis, tajam, licin, becek, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Satu lagi, shirath itu gelap. Ada yang nyeletuk, ah itu mah setiap hari Ustaz. Subhanallah. Apa pelajaran yang saya ambil? Ternyata ujian kita sangat sedikit dibandingkan mereka-mereka. Mereka masih bisa tegar hidupnya, masih bisa tersenyum, masih bisa menghafal Quran. Itu nanti semua akan menjadi pemberat kita di hari kiamat. Orang yang bisa melihat dengan normal, tetapi hafalannya tidak sebanyak orang yang tidak melihat. Ini saya tertegun. Meskipun itu celetukan. Saya katakan satu lagi Bapak Ibu, yaitu shirath itu gelap. Ada yang nyeletuk dari belakang, itu mah setiap hari Ustaz. Pelajaran sedikit. Mohon maaf tadi pagi enggak ada karena ada kajian khusus. Ya, kita lanjutkan. Pelajaran yang selanjutnya yaitu bahwa hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat sunnah tatkala safar. Seperti sholat duha, sholat malam, sholat sunnah, wudhu, dan lain-lainnya dari sholat sunnah. Pelajaran selanjutnya. Adapun sholat sunnah rawatib, maka disunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan untuk ditinggalkan. Kecuali sholat sunnah rawatib subuh, maka wajib dikerjakan, atau bukan wajib, tetap dikerjakan di dalam safar. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim atau musafir. Mukim atau musafir. Baik, pelajaran selanjutnya. Dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat sunnah di atas kendaraannya, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Seorang yang sholat sunnah di atas kendaraannya, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja dia menghadap. Ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Tidak mesti harus ke arah kiblat. Tidak mesti harus ke arah kiblat. Taib. Pelajaran selanjutnya. Safar yang dimaksud meskipun safarnya itu pendek atau panjang berhari-hari. Safar pendek misalkan kita seperti pergi dari Banjar ke Barabai, ke Tanjung, safar pendek. Atau berhari-hari keluar provinsi berhari-hari. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hal ini juga berlaku pada orang yang sholat di atas kendaraan modern. Seperti mobil, pesawat, kapal, atau kereta. Maka gugur darinya kewajiban menghadap kiblat. Gugur darinya kewajiban menghadap kiblat. Dan dia boleh sholat menghadap kemana saja. Arah kendaraannya menghadap. Pelajaran selanjutnya. Tetapi jika memungkinkan tetap menghadap kiblat, maka itu lebih diutamakan. Terutama di dalam kendaraan-kendaraan modern. Tetapi jika memungkinkan menghadap kiblat, maka itu lebih diutamakan. Terutama di dalam kendaraan-kendaraan modern, di pesawat, di kapal, di kereta, di mobil, ya. Sekarang bus aja ada sudah bus tidur. Bus isinya cuma 14-15 orang, isinya tidur, apa, kasur. Ya. Jadi tidak capek. Seperti sebuah kamar kecil. Tapi itu ditakutkan terjadinya perzinahan. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkan berusaha menghadapkan diri ke kiblat tatkala takbiratul ihram saja. Disyariatkan berusaha menghadapkan diri ke kiblat tatkala takbiratul ihram saja. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Ya. Tapi wallahu alam jumhur mengatakan tidak wajib. Jadi misalkan kita lagi dalam pesawat, arah pesawat menuju ke sana, sedangkan kiblat di belakang kita. Maka sebagian ulama mengatakan hanya disyariatkan menghadapkan. Kalau seandainya dia tidak menghadap ke sana saja takbirnya sah salatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib menghadap. Kalau wajib berarti kalau tidak menghadap tidak sah. Ya, kalau tidak menghadap tidak sah. Itu bedanya. Kalau seandainya dikatakan wajib, kalau seandainya hanya disyariatkan atau disunnahkan. Mana yang lebih kuat Ustaz? Maka jawabannya wallahu alam jumhur. Jumhur lebih kuat. Yaitu tatkala orang sholat, mohon ditutup. Tatkala orang sholat, maka dia menghadap kiblat hanya dianjurkan kalau dia sanggup. Seperti di atas bus, sanggup enggak? Di kereta, sanggup enggak? Di kapal, sanggup enggak? Kapal lebih lagi sanggup. Ya, bahkan lebih dia bisa duduk. Bisa berdiri. Ya. Meskipun goyang-goyang. Ya. Habis salam langsung siup. Ya. Saya sering merasakan dulu itu, Pak. Orang pesantren kan. Saya orang pesantren yang dulunya tidak sanggup beli tiket pesawat, harus kapal. Surabaya, Banjarmasin pakai Kalimutu. Ya. Saya masih ingat dulu Mama rahimahullah. Kan sampai saat sekarang kalau bepergian saya paling tidak suka bawa barang banyak-banyak. Apalagi makanan. Ya, makanan bisa beli di jalan bla bla bla. Bawa tidak banyak-banyak. Tas, pinggang, selesai. Tas simpel gitu sudah selesai. Kalaupun ada koper, koper gitu. Enggak usah bawa plastik sana 2 3 4. Kurang kampung banar minanya. Ya. Maka ujar Mama, kada bawa aja ini. Apa yang dibawakan Sidin? Buras. Suruh bawa buras, bawa buras. Merangut tuh bawa muangut. Bawa ke kapal. Habis itu sampai di tengah lautan, lapar. Burasnya terbuka habis. Nah, itu firasat seorang ibu rahimahullah taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Ya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang musafir yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, maka ia memberi isyarat dengan menundukkan kepalanya saat ruku dan saat sujud. Dan tidak ada beda antara keduanya. Saya ulangi. Seorang musafir yang sholat di atas kendaraannya, maka ia memberikan isyarat dengan kepalanya saat ruku dan sujud. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maksudnya tidak ada bedanya apa, Pak? Kerendahannya. Ya. Baik ruku ya begini, sujud ya begini juga. Tidak berarti ruku sedikit miring saja, kemudian sujud miring benar-benar menunduk, tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dalil. Catat, di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa sujud lebih rendah dari ruku. Nah, ini gimana ini Ustaz? Ya, di sana ada dalil yang menunjukkan sujud lebih rendah dari ruku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Baghawi, dan hadisnya sahih insyaallah. Yaitu Jabir bin Abdullah bercerita, ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah keperluan. Faji'tuhu, setelah aku mengambil keperluannya, aku mendatangi beliau. Wa huwa yusalli ala rahilati nahwal masyriq. Saat itu beliau sholat di atas kendaraannya menghadap timur. Berarti menghadap timur tatkala bersafar di kota Madinah atau area kota Madinah, itu menghadap kiblat enggak? Enggak. Di arah timur, berarti tidak menghadap kiblat. Berarti sedang safar. Berarti sedang melakukan sholat sunnah. Was-sujudu akhfadhu minar ruku. Dan saat itu beliau memperlihatkan sujud Rasulullah di atas ontanya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Nah, ini tadi yang kita tulis tadi tidak ada perbedaan. Kemudian ini ada perbedaan. Sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Maka bagaimana caranya? Kita lihat dulu asal hukumnya. Asal hukum di dalam hadis yang sebelumnya, yumi'u bi'ra'si, dia beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Tidak ada penyebutan bahwa rukuk lebih tinggi dibandingkan sujud, enggak ada penyebutan. Ini asal hukumnya. Asal hukumnya sama. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka karena asal hukumnya sama, lalu ada hadis ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Berarti asalnya berpindah kepada yang menjelaskan lebih detail lagi. Ah, begitu cara memadukannya. Asalnya berpindah kepada cara yang lebih detil lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi paham itu tadi ya, asal hukumnya sama, tetapi karena ada penjelasan lebih detail, lebih rinci, kita berpindah dari hukum asal kepada hukum yang lebih rinci. Boleh Ustaz berarti lebih rendah sujudnya? Iya, boleh. Berdasarkan hadis ini. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Al-Baghawi, Imam Abdul Razzaq. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, siapa yang sholat wajib meskipun di atas kendaraannya, siapa yang sholat wajib meskipun di atas kendaraannya, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Tidak mesti harus turun, kalau tidak bisa turun. Seperti sholat di dalam pesawat. Turun dari pesawat, gugur. Ya, tidak mesti turun. Sholat di dalam kereta, tidak bisa turun. Ya. Sholat di dalam bus tidak bisa turun kecuali kalau minta berhenti. Maka saat sholat wajib di atas kendaraan, tidak mengapa sholat sesuai dengan kemampuan. Apa maksudnya? Ya, kalau seandainya bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, duduk. Kalau tidak bisa, berbaring. Demikian. Wallahu a'lam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini selesai syarat menghadap kiblat. Kalau kita ingin lihat syarat-syarat sholat itu ada berapa? Satu, masuk waktu. Sudah kita bicarakan belum? Masuk waktu, sudah. Yang kedua, menutup aurat. Sudah kita baca belum hadis-hadisnya? Sudah. Yang ketiga, yaitu suci dari hadas, suci dari hadas, ya, suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang keempat yang barusan kita baca, menghadap kiblat, ya, syarat yang keempat menghadap kiblat. Nah, nanti hadis 229 sampai kepada hadis 232 itu membicarakan syarat yang kelima, catat, yaitu suci dari najis, baik tempat atau badan atau pakaian. Suci dari najis, baik tempat, pakaian atau badan. Syarat yang keenam, yang terakhir, yaitu niat. Berarti syarat sahnya sholat itu enam. Yang pertama, apa tadi? Masuk waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas. Itu semua sudah kita bahas. Yang keempat, barusan kita bahas apa? Menghadap kiblat. Yang kelima, suci dari najis. Yang keenam, niat. Tambahan lagi syarat secara umum, yaitu tiga. Tambahannya dari enam tadi, Islam, berakal, dan baligh. Islam, berakal, dan baligh. Jadi sembilan syarat sahnya sholat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada hadis 229 di pekan depan. Dan mohon yang belum punya buku dan berniat untuk menghadiri sampai selesai kitabnya, ya, agar menulis kemudian mencatat namanya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang dibagi bukunya. Ada yang yang langsung ingin bertanya? Langsung. Tidak ada. Saya bacakan ini. Bagaimana cara mengetahui arah kiblat jika kita lagi di luar kota atau hutan atau gunung yang kita tidak punya kompas dan orang untuk ditanya? Berikan contohnya, caranya. Maka jawabannya, lihat arah matahari. Arah matahari menunjukkan kemana? Barat. Ya, kalau selain di kota Madinah dan negeri Syam, maka berarti barat adalah di belakang, adalah arah kiblat. Barat adalah arah kiblat. Ya, kita gambar. Kita sekarang ini, sini barat, betul? Sini timur. Kemudian sini, utara. Sini selatan. Matahari di sini matahari di timur, ya, lihat mataharinya pokoknya. Kalau terbitnya berarti di timur. Nah, kalau kita di luar kota Madinah atau di selain negeri Syam, maka pada saat itu kita berarti menghadap kiblatnya berbelakangan dengan matahari. Itu cara pertamanya. Berbelakangan dengan terbitnya matahari, yaitu di arah barat. Ya. Kemudian kalau seandainya kita di negeri Madinah atau di kota Madinah di negeri Syam, maka pada saat itu kita menghadapnya ke arah utara. Karena arah kiblat di kota Madinah dan kota-kota Syam itu arah utara. Baitul Maqdis di sini arah selatan. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang bertanya? Oh ya. Naam. Bagaimana jika kita di atas kendaraan roda 2 pada saat berboncengan? Apakah tetap di atas kendaraan atau turun? Itu saja. Terima kasih. Pian kiapa menurut pian? Soalnya di hadis ini Ustaz sorangan jangan Rasulullahnya di atas kendaraan. Tapi kan itu di atas unta yang tidak berbahaya kalau beliau sholat di atas untanya. Tapi kalau di atas kendaraan sepeda motor, main sirkus kita. Ada lagi yang lain? Pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan kalau selain kalau ustadznya dari luar kota. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu langsung, bapak-bapak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Ini Ustaz, pernah kejadian Ustaz, ketika kita sholat berjamaah, pas mau mulai, kemudian imam tersebut memiringkan sejadahnya Ustaz. Tetapi dalam keadaan masjidnya ini kan karpetnya semuanya lurus Ustaz, ke arahnya. Akhirnya kita tidak mengikuti imam yang agak miring, dimiringkan. Padahal umumnya masjid itu lurus Ustaz. Nah, gimana dengan sholatnya Ustaz? Iya. Maka semestinya itu sudah kita bisa tahu jawabannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Fa aina ma tuwallu wujuhakum?" Apa tadi ayat yang berbunyi? Surat Al-Baqarah ayat 144. "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kemanapun kalian menghadap, maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arah kiblat. Ya. Misalkan sekarang kita menghadap nih ke sana, ke saya ini, kiblatnya. Ya, ke barat. Lurus. Ada yang memiringkan, imamnya miring. Apakah kita umat miring juga? Enggak, karena semuanya menghadap apa? Arah kiblat. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang berpendapat, Ustaz, kalau dari Banjar, kalau dari depan Ka'bah miring sedikit mungkin masih oke lah. Tapi semakin jauh kan miringnya semakin melenceng jauh. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perpindahan-perpindahan kiblat di masjid-masjid. Akhirnya karpetnya dimiring-miringkan seluruhnya. Ya, padahal yang menjadi ukuran itu apa? Arah kiblat. Kalau seandainya memang harus dimiringkan karena benar-benar arahnya keliru, maka itu wajar. Ini tidak. Ini adalah harus dengan tepat Ka'bahnya. Tidak, kita tidak diwajibkan untuk tepat Ka'bah. Tetapi yang diwajibkan adalah arah Ka'bah atau kiblat. Taib, di sini pertanyaan, apakah bagian dagu wanita termasuk aurat karena bentuk jilbab tidak menutupi bagian bawah dagu. Dan berarti kalau sholat juga harus ditutup. Wallahu a'lam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bahwa dagu dia merupakan wajah. Dagu ini merupakan wajah. Ya. Tetapi bawah dagu, leher, maka ini aurat. Ya, bawah dagu, leher, aurat. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaknya para wanita ketika memakai khimar penutup kepala, mereka ikat di bawah dagu, ya, yang akhirnya ini pembuka kepala yang untuk masuk kepala dari baju untuk masuk kepala itu tidak terlihat. Apabila terlihat, maka itulah perhiasan ala-ala wanita jahiliyah di generasi pertama. Ya, jadi diusahakan pas di bawah dagu, ya. Tapi tidak harus menutup dagu juga, tidak, tapi di bawah dagu. Sehingga yang namanya lehernya tidak terlihat. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tanya. Yang langsung. Bagaimana bila salat seorang bagaimana bila saat seseorang salat dan saat ruku atau sujud aurat belakang terbuka, apakah batal? Dan bagaimana sikap kita yang melihat di belakangnya? Maka kalau seandainya yang dimaksud aurat belakang, yaitu dia pakai celana, kemudian dia pakai kaos atau pakai baju yang agak pendek, ketika sujud terlihat, mohon maaf, bagian pantatnya, bahkan mungkin belahannya, belahan pantatnya, maka ini tidak sah sholatnya. Lalu ketika kita melihat waktu itu di apa namanya, dia sedang sholat, maka tidak bisa kita memberikan pertolongan pertama. Nggak bisa, ya, tidak bisa. Ambilkan selimut, nggak bisa. Ya tidak bisa. Jadi tidak sah sholatnya dan dia diberitahukan setelah sholat untuk mengulangnya. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya dan apakah ada urgensinya mempaskan dengan tepat arah kiblat satu masjid menggunakan adanya fenomena tahunan matahari tepat di atas Ka'bah yang bisa menentukan arah kiblat? Boleh-boleh saja ini, tapi jangan sampai mempersulit diri. Karena yang menjadi ukuran bagi orang yang jauh dari kiblat adalah apa? Arah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Itu ayat yang begitu tegas dan itu menunjukkan kemudahan Islam. Ya, menunjukkan kemudahan Islam. Kalau seandainya seluruhnya tepat 100, kalau orang Arab menyebutnya miah-miah. Miah-miah itu artinya 100%. Miah fil miah, dia 100% tepat, susah. Ya, susah. Harus pakai ukuran ini, ukuran itu, susah. Sedangkan syariat Islam sangat terkenal dengan universal. Orang kota bisa mengamalkan, orang desa pun bisa mengamalkan. Orang kota bisa mengamalkan, orang badui di pedalaman bisa mengamalkan. Nah, makanya di sini, mohon maaf kepada kawan-kawan kaum muslimin yang menggunakan hisab tatkala menentukan Ramadan. Salah satu hujah ulama yang mengatakan tidak pakai hisab, yaitu hukumnya tidak universal. Yaitu apa? Karena kaum muslimin tidak tahu. Tidak tahu sebagian besar tentang ilmu falak. Sedangkan untuk ru'yah, universal kaum muslimin bisa menggunakannya. Karena cuma dengan ru'yah, melihat. Begitu, wallahu a'lam. Saya kemarin mendengar kajian dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau berpendapat bahwa apabila orang puasa hari Arafah, maka dia wajib mengikuti Mekah. Kenapa? Karena puasa hari Arafah, setelahnya pasti besoknya hari Idul Adha. Maka beliau mengatakan keliru orang yang puasa hari Arafah, ya misalkan hari ini tadi Senin puasa hari Arafah, hari rayanya Rabu. Padahal semestinya setelah hari Arafah, setelah tanggal 9 Zulhijjah, maka besoknya Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena ini masalah berkaitan dengan tempat. hari Arafah bertepatan dengan orang wukuf di Arafah. Yang besoknya pasti hari Idul Adha. Tidak mungkin lusa Idul Adha-nya. Enggak mungkin. Nah, kemudian berarti beliau mengatakan maknanya berarti kaum muslimin juga mengikuti di sana. Wallahu alam, saya kurang sependapat dengan ini. Kenapa? Karena tidak semua kaum muslimin tahu kapan orang di Mekah wukuf di Arafah. Kalau ada WA, ada sosial media, berita, ada apa namanya, televisi mungkin. Tapi yang jauh-jauh, yang tidak sama sekali, dia cuma tahu Islam, puasa, sholat. Tidak ada sama sekali kemudahan untuk mengakses informasi. Maka berarti hukumnya di sini tidak mundhabit. Hukumnya berarti di sini tidak tetap. Tidak baku. Maka sesuatu yang tidak baku susah untuk dijadikan sebagai standar. Ini pada ikhwan yang tidak. Tapi ini khilaf di antara ulama. Sebagian ada yang berpendapat bahwa untuk hari Idul Adha dikembalikan tetap kepada ru'yah. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan untuk hari Idul Adha dikaitkan dengan apa yang terjadi di Mekah ketika haji. Kapan di Mekah hari Arafah, maka pada saat itu besoknya pasti Idul Adha, kita pun mengikutinya. Allahu a'lam, ya, sebagian berpendapat tidak seperti itu. Itu kira-kira ada lagi? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz, untuk materi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bahan untuk mukena itu kan bermacam-macam kainnya, Ustaz. Ada yang tipis, kemudian ada juga yang tebal. Nah, bagaimanakah jika bahan untuk apa, Bu? Mukena, ya. Kadang kan kalau wanita di rumah itu, Ustaz, enggak yang berpakaian menutup semua, ya. Karena yeah, mungkin di dalamnya semuanya mahram, muhrim, semuanya yeah, di rumah. Nah, gimana kalau orang itu sholat memakai mukena yang mungkin bahannya agak tipis, tapi dia pakaian yang dia pakai saat itu cuma anggap dia mungkin daster atau yang celananya mungkin sampai lutut. Bolehkah memakai mukena yang berbahan tipis tersebut? Atau harus memakai pakaian yang panjang dulu, baru dilapis lagi dengan mukena? Itu aja, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khair, Bu, atas pertanyaannya. Maka jawabannya, sholatnya seorang perempuan di rumahnya berbeda dengan sholatnya seorang perempuan di luar rumahnya yang diindikasi ada laki-laki yang bakal melihatnya selain mahram. Maka apa yang ibu sebutkan tadi, kalau seandainya dia sholat di rumah dengan mukena yang tipis, di dalamnya mungkin hanya sarungan, kemudian pakai baju kaos, maka asal tertutup auratnya tidak mengapa. Ya, tidak mesti harus seperti dia sholat di luar rumah. Yang penting tertutup auratnya. Tapi kalau seandainya mukenanya yang tipis itu tipis menerawang, ya, kelihatan seluruh anggota tubuhnya, ini sama, dia berarti tidak menutup auratnya. Karena yang jadi ukuran adalah menutup auratnya. Cuma, yang saya sebutkan tadi, tetap beda orang yang sholat di luar rumah dengan sholat di dalam rumah. Artinya, yang di dalam rumah masih ada semacam keringanan. Karena dia di depan mahram-mahramnya, para lelaki. Sedangkan di luar rumah, dia harus menutup rapat, ditakutkan ada laki-laki yang melihatnya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanya, Ustaz, seandainya kita waktu dalam keadaan sholat itu ternyata ada najis di lantai atau di sejadah atau di tempat kita sholat, itu bagaimana, Ustaz? Sementara misalnya kalau kita sholat berjamaah, tidak mungkin bisa geser ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Itu bagaimana, Ustaz? Ini Bapak bertanya tentang sholat berjamaah atau sholat sendirian? Sholat berjamaah, Ustaz. Berjamaah. Ya. Kalau seandainya, ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kalau seandainya dia sholat berjamaah, ternyata di tempat sholat dia, baik sujudnya, baik ketika dia rukuknya, tempat sholatnya, pokoknya di depannya, itu baru terindikasi ada najis, dia baru tahu. Maka bagaimana? Maka jawabannya, dia harus menghentikan sholatnya. Dan dia berpindah ke tempat yang tidak najis. Ustaz, kalau seandainya saya keluar, ditakutkan saya dikira batal, nanti akan ada yang masuk ke situ. Maka kita tidak mengapa memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Najis. Sudah yang lain jangan mengisi. Tidak mengapa. Karena itu termasuk perkara yang diperlukan untuk diberitahukan. Tapi memberikan isyaratnya pun tidak usah terlalu berlebihan. Adanya najis nih lah, najis. Enggak perlu. Ya, gitu ya. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.